hidup memilukan jalan yang kulalui untuk sekedar bercerita. Pegang tanganku ini dan rasakan jadi kehidupan. Semua yang ku inginkan menjauh dari.